3432 angka istimewa. 273432 pembawa bahagia. Hanya dia aku saja yang tahu kisahnya. Pembawa bahagia. Hanya dia aku saja yang tahu kisahnya. 273432 tak pernah kuduga. 273432 angka istimewa. 273432 pembawa bahagia. Hanya dia aku saja, hanya dia.